بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد الحمد لله di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dan terjadwalkan di hari ini kajian kitab Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah yang ditulis oleh Imam Abul Fath Nasr Ibnu Ibrahim Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerahnya kepada kita ilmu nafi', dan tentunya dari ilmu an-nafi' kita bisa merealisasikannya dan mengamalkannya. Karena dari tanda ilmu itu berfaedah, ilmu tersebut diamalkan. Wallahu waliyut taufiq. Qala rahimahullahu ta'ala fa'azimuha, sampai ketika kita datang ke satu negeri yang dikenal sebagai negeri Iskandaria. Qala azimuha, maka berkata rajanya ataupun pemimpin negeri tersebut, akhriju rajulan ukallimuhu wa yukallimuni. Utuslah seseorang dari kalian yang aku bisa berkomunikasi, berdialog dengannya. Ukallimuhu wa yukallimuni. Fakultu, maka ketika sampai utusan ke sisi Amr, aku pun, kata Amr, berkata kepada utusan tersebut, la yakhruju ilaihi gairi, hendaknya jangan ada yang lain menghadapi dan berdialog hendaknya jangan ada yang lain berdialog dengan pembesar tersebut kecuali saya. Dan perlu untuk kita ketahui, Amr Ibnul As merupakan tokoh dari sahabat, demikian Arab Quraisy, tokoh yang diutus dialog dan diskusi sebelum Islam. Beliau dikenal lihai dan piawai dalam masalah ini. Maka beliau sebagai komandan pasukan kaum muslimin, beliau mengatakan, jangan ada yang keluar kecuali saya. Fakharastu ma'a turjuman li. Maka saya pun keluar menemui pemimpin Iskandaria tersebut, ditemani penerjemah, dan kharaja ma'ahu biturjuman lahu. Demikian pula pembesar tersebut menemui Amr dengan ditemani penerjemahnya. Jadi masing-masing pihak membawa penerjemah. Maka wawadu'a lana mimbaran, dan diletakkan bagi saya dan dia dua mimbar. Mimbar satu untuknya dan satu mimbar untuk saya. Faqala ma antum. Maka pemimpin Iskandaria itu pun berkata, memulai perkataannya, siapa kalian? Atau ada apa dengan kalian? Tiba-tiba datang dengan membawa pasukan. Fakulna nahnu adallul Arab. Lihat bagaimana Amr ibn al-As tentunya dari kelihaiannya berdiplomasi, berdialog, yang tentunya ini diinginkan agar lawan dialog tentunya bisa menerima dan tidak terjadi konfrontasi. Naam. Kemudian beliau pun mulai berkata, nahnu adallul Arab. Wahai pembesar, ketahuilah kami adalah orang Arab yang paling sesat. Kenapa dikatakan oleh Amr demikian? Ya, datang Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul, mereka kenal dari kecil, ngerti mereka dari kecilnya, seorang terpercaya juga dari kaum mereka sendiri, dari suku termulia mereka, dari Bani Hashim. Karena kakek Rasulullah, nenek moyang Rasulullah, mereka mendapatkan kedudukan sebagai penjaga Ka'bah, mengenali Rasulullah. Tetapi ketika mereka diajak oleh Nabi Muhammad masuk berislam, nanti juga akan dijelaskan oleh beliau, orang-orang Arab Quraisy ini menolak, yaitu musyrikin menolak. Maka kata siapa? Amr ibn al-As, nahnu adallul Arab. Kami orang yang paling sesat dari orang Arab, karena kami menolak orang yang kami kenal, dia itu lurus, tidak ada yang paling sesat dari kami. Dan ini bukan bentuk kebanggaan, tetapi bentuk naam penyampaian agar mereka mengerti, agar mereka mengerti siapa kita. Nahnu adallul Arab wa ahlus syauq wal qarat, dan kami juga adalah orang yang dikenal yang kuat menyerang yang lemah, yang kuat menyerang yang lemah, dan juga dikenal dengan tentunya muamalahnya. Mereka dari ahlul jahiliyah. Mereka dari ahlul jahiliyah. Tetapi wa nahnu ahlu baitillah, tetapi kami dengan modelnya seperti ini, sifatnya seperti ini, kami mendapatkan tentunya anugerah dari Allah untuk bertempat tinggal di sisi Baitullah dan menjaga Baitullah. Nahnu ahli Baitillah. Adyakun nas ardan wa syarruhum isha aishan. Kami adalah orang yang paling memiliki wilayah paling sempit dan keras kehidupannya. Memiliki wilayah paling sempit dan keras kehidupannya. Tentunya bisa tergambarkan kalau wilayah kecil, lantas keras kehidupan di wilayah kecil ini, tentunya kerusakan sangat banyak terjadi. Beda kalau wilayahnya besar, kerusakan tentunya berada di posisi tempat-tempat yang lain. Tidak satu tempat, ini wilayahnya kecil tetapi demikian kekerasan terjadi. Kehidupannya sangat keras. Syarruhum isya, aishan. Kunna na'kulul maitah. Kami orang yang dulunya makan bangkai. Tentunya makan bangkai sebagaimana yang difahami, mereka tidak menyembelih dengan nama Allah. Dan juga mereka tidak kenal mana makanan yang disyariatkan, mana makanan yang enggak. Namanya ahlul jahiliyah. Kami makan bangkai. Kami juga makan dan minum darah. Ya tentunya tergambarkan di pembesar siapa? Iskandaria. Ini bukan naam manusia yang mendapatkan peradaban baik, tapi betul-betul manusia paling apa? Paling rusak keadaannya. Wa yughiru ba'duna ala ba'd. Sudah seperti itu, satu dengan yang lain saling menikam, saling menyerang. Satu dengan yang lain saling menikam, saling menyerang. Bi asyarri 'aysin ashabihin nas. Kita orang yang paling jelek, paling terpuruk kehidupannya dengan apa yang didapatkan dari kehidupan manusia. Demikian beliau memulai. Ya tentunya sebagaimana tadi dikatakan, namanya pembesar mendengar, menyimak, dan namanya pembesar, dia jadi pembesar bukan karena dia orang bodoh, tapi dia juga orang yang memiliki akal. Hatta kharaja fina rajulun laisa bi'a'zamina. Sampai suatu waktu keluarlah seorang dari kami, muncul, laisa bi'a'zamina, bukan orang yang dikatakan dia pembesar, bukan. Yauma idzin, di hari itu, laisa bi'a'zamina yauma idzin syarafan wala aktsaruna mala. Keluar dan muncul di tengah-tengah kita pada hari itu bukan orang yang diketahui sebagai pembesar, dan bukan diketahui dari orang-orang yang kaya, memiliki harta yang banyak. Faqala, dia pun berkata kepada kami, ana rasulullah ilaikum, saya adalah rasul yang Allah utus kepada kalian, yaitu yang diinginkan oleh Amr ibn al-As adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul mengatakan dia adalah rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka. Fa'amarona bima la na'rif. Dia memerintahkan kepada kita dengan apa yang kami tidak kenal. Apa yang kami tidak ketahui. Tentunya memerintahkan pertama beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan, menerima agama dengan sepenuh penerimaannya itu Islam. Islam datang menyelisihi jahiliyah. Islam datang mengingkari jahiliyah. Sementara jahiliyah mereka, mereka berada di atas jahiliyah, tentunya berhadapan dengan Islam. Maka kata Amr, fa'umir nabi malah na'rif. Dia memerintahkan kepada kami dengan apa yang kami tidak tahu, apa yang kami tidak mengerti, apa yang tidak ma'ruf di sisi kami. Wa nahana amma kunna alaihi. Dia pula melarang kami dengan apa yang kami lagi berjalan di atasnya, lagi mengamalkannya. Tiba-tiba dia melarang. Tidak boleh begini, harus begini. Tidak boleh demikian, harus ditinggalkan. Wa kana alaihi abauna. Sementara yang kami jalani ini, itu diamalkan oleh nenek moyang kami, bapak-bapak kami. Agama yang sudah berurat akar di tengah-tengah kami, diamalkan oleh bapak-bapak kami, menyembah berhala dan seterusnya. Fakadzabnahu waradatnahu alaihi alladzi jaa bihi. Karena itu kami pun mendustakannya dan kami pun menolaknya dengan apa yang dia datang dan dia bawa dengannya. Maka benar Amr ibnul As tentunya berada di sisi kaum musyrikin pada waktu itu, menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahkan menjadi orang yang terdepan dalam memerangi beliau sallallahu alaihi wasallam. Hatta ja'ahu kaum gairuna, sampai kemudian datanglah orang Madinah, kaum yang bukan kami, yaitu orang Madinah yang bukan kami. Karena orang-orang Quraisy bukan orang Madinah. Datanglah orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah asalnya adalah suku Aus dan Khazraj yang bukan kami. Faqalu, mereka pun berkata menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta ja'ahu qaumun ghairi na'am qaumun ghairuna, sampai kemudian mendatangi beliau satu kaum yang bukan dari kalangan kami, yaitu ahlul Madinah. Faqalu, orang-orang Madinah ini mengatakan, nahnu nusaddiquka wa nu'minu bika wa nattabi'uka wa nuqatil man qatalak. Wahai Muhammad, kami membenarkan apa yang engkau sampaikan, membenarkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kami beriman padamu, kami akan mengikutimu, dan kami akan memerangi siapa yang memerangimu. Kami akan membelamu dan memerangi siapa yang memerangimu. Fa kharaja ilaihim wa kharajna faqatalnahu. Maka kemudian ketika beliau telah pindah ke mana? Ke Madinah, telah hijrah ke Madinah. Beliau pun kharaja, keluar bersama kaum, yaitu keluar bersama orang-orang Madinah dan orang-orang yang berhijrah bersama beliau. Maka kami pun keluar berhadap-hadapan, faqatalnahu. Kami pun na'am akhirnya mengobarkan peperangan. Akhirnya fa kharaja ilaihim wa kharajna faqatalnahu. Rasulullah na'am mendatangi mereka orang Madinah, dan mereka pun keluar untuk membela Rasulullah. Kami pun keluar tentunya berhadapan dengan mereka, kami pun berperang. Peperangan yang terjadi tidak sedikit. Peperangan yang terjadi tidak sedikit. Beberapa peperangan besar dalam Islam yang kita kenal terjadi. Beliau dan para sahabat atau kaum muslimin dalam satu waktu menang, satu waktu yang lain kafir Quraisy yang menang. Terjadi peperangan Musajalah. Terjadi peperangan satu menang, satu kalah, satu menang lagi, yang lain kalah, demikian seterusnya. Faqatalana wa dhahara alaina. Ternyata mereka, kata beliau, kata Amr, dalam satu peperangan mereka memerangi kami dan mereka mengalahkan kami. Bagaimana kalahnya kaum musyrikin di perang Badar? Tsumma kharaja ilaina wa dhahara alaina. Kemudian mereka pun lagi keluar dan juga masih mengalahkan kami. Naam. Sehingga peperangan tidak berhenti. Berlanjut sampai akhirnya Makkah dibuka. Sampai akhirnya apa? Makkah dibuka. Thumma tanawala may yalaihi minal Arab faqatalahum wa dhahara alaihim. Kemudian orang-orang Arab pun bangkit dari suku-suku yang menjadi sekutu orang-orang kafir musyrikin. Demikian pula Khalid ibn al-Walid. Pada waktu itu bersama musyrikin memerangi Rasulullah. Faqatalahum wa dhahara alaihim. Mereka pun memerangi Rasulullah dan satu waktu mereka memenangi peperangan yang ada. Falau ya'lamu min wara'i minal Arab ma antum fihi minal 'ish lam yabqa ahadun illa ja'akum hatta yusrikukum fima antum fihi. Seandainya ya'lamu man wara'i minal Arab, orang-orang Arab mengetahui apa yang mereka lihat dari kehidupanmu di sini, tentunya tidak akan tersisa seorang pun, kecuali pasti mereka akan mendatangimu dan bersamamu dengan kehidupanmu tersebut. Dengan kehidupanmu tersebut. Artinya Amr ingin menyampaikan dari pembicaraan tersebut bahwa kita ini telah menjalani beberapa masa fase dari jahiliyah, musyrikin, kemudian dapat hidayah, kemudian kami pun bersama Rasulullah membuka negeri-negeri kaum muslimin dan bersama para sahabatnya. Masa kami tidak sebentar. Masa kami tidak sebentar. Dan sekarang tentunya kami berada di hadapanmu. Tentunya kami berada di hadapanmu. Siapapun yang berakal, terutama pembesar tersebut, pasti akan berpikir berkali lipat Siapa yang mendatangi mereka ini bukan orang-orang biasa. Siapa yang mendatangi mereka ini? Orang-orang yang sudah pengalaman berperang. Dari pertama dia mendapatkan orang ini bermusuhan dengan siapa yang dia bela, kemudian menjadi pengikut dan menjadi orang-orang yang mengimani siapa yang dia bela, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dia di atas kekokohan berpegang dengan agama yang dia imani. Tetapi namanya seorang yang ingin berdiplomasi, dia telah menyiapkan apa yang dia dengarkan dari jawaban. Sehingga dia pun berkata, fadhahik, pembesar ini sempat tertawa. Thumma qala, kemudian pembesar ini pun berkata, inna rasulakum qad sadaq. Ya Amr, sesungguhnya rasul yang diutus kepada kalian itu benar, dia jujur. Yaitu dia adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jujur. Wa qad ja'atna rusuluna bimithli alladhi ja'akum bihi rasulukum. Kami dulunya telah didatangi para rasul semisal engkau didatangi oleh para rasul. Atau kami dulunya didatangi para rasul semisal engkau didatangi oleh rasulmu ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, dan nampak Raja Iskandaria ini dia beragama Ahlul Kitab, beragama Nasrani. Karena itulah di Mesir ada apa? Agama Kristen. Di Mesir ada agama Kristen. Atau agama Nasrani. Entah itu Kristennya menurut sekte mereka apakah Katolik ataukah Ortodok ataukah Protestan ataukah yang lainnya. Entah. Yang jelas dikenal mereka berpegang dengan agama Nasrani. Kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh Amr ibn al-As. Dan dia pun menyampaikan kembali, wa kunna alaihi hatta dhahara fina muluk. Dulu kami mengikuti rasul-rasul yang diutus kepada kami. Rasul-rasul yang diutus kepada kami. Dan di sisi Ahlul Kitab, tentunya mereka Bani Israel, telah diutus banyak para nabi dan rasul. Sementara di sisi orang Arab, hanya satu nabi dan rasul yang diutus, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Raja Iskandaria ini, rasul-rasul kami dulu membawa semisal apa yang dibawa rasulmu. Dan kami menerima. Tetapi kemudian datang di zaman berikutnya raja-raja yang menguasai kami. Faja'alu ya'maluna fina bi ahwa'ihim. Karena raja-raja tersebut bukan para nabi dan rasul, mereka memimpin kami, menguasai kami dengan apa yang mereka kerjakan dengan hawa nafsunya. Dengan hawa nafsunya. Meninggalkan perkara para rasul. Meninggalkan perkara para nabi dan rasul. Wayatrukuna amrul anbiya. Mereka meninggalkan perkaranya Nabi Muhammad. Mereka meninggalkan perkaranya para nabi yang didatangkan. Para nabi yang didatangkan kepada Bani Israel. Fa in antum akhadhtum bima jaa'a bihi nabiyyukum. Kalau seandainya wahai Amr, kamu mengambil dan berpegang dengan apa yang dibawa oleh nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yuqatilkum ahadun illa ghallabtumuhu. Tentunya tidak akan ada yang memerangi seorang pun kalian, pasti kalian mengalahkannya. Walam yatanawal lakum ahadun illa zahartum alaihi. Dan tidak ada seorang pun yang memerangi kalian kecuali kalian pasti menang. Kecuali pasti kalian menang. Tidak ada seorang pun yang memerangi kalian kecuali kalian akan menguasainya. Naam. Dan tidak ada seorang pun yang memerangi kalian kecuali kalian akan menang. Illa dhahartum alaihi. Wa in antum fa'altum mithla alladhi fa'alna. Tetapi ya Amr, apabila engkau melakukan seperti apa yang kami lakukan, datang Rasul, datang Nabi dan Rasul, kami tinggalkan. Mengikuti apa yang dibawa oleh para raja, yang menyelisihi nas, mengikuti hawa nafsu. Kami mengikuti mereka, meninggalkan Nabi dan Rasul. Kalau engkau melakukan sama dengan apa yang kami lakukan, wataraktum amro nabiikum, dan engkau tidak lagi mengindahkan perkara nabimu, engkau tinggalkan perkara nabimu, wa amiltum bi ahwaikum, dan engkau bahkan lebih menjalankan, mengamalkan apa yang datang dari hawa nafsu kalian, seperti raja-raja kami yang menguasai kami, lantas kemudian membawa kepada hawa nafsu mereka, maka khalli bainana wa bainakum. Maka kalau seperti itu, ya kita tidak ada masalah. Kamu dengan saya sama. Kamu dengan saya sama. Kamu mengikuti hawa nafsu, saya juga mengikuti hawa nafsu sama. Kalau seandainya kamu demikian, walam takunu akthar minna adada wala ashaddu minna quwwah. Dan engkau dengan pasukanmu ya Amr, kami melihat walam takunu akthar minna adada. Kalian jumlahnya berapa sih? Tidak lebih banyak daripada kami. Wala ashadda minna quwwah. Berapa kekuatanmu? Dengan kekuatan kami tidak ada apa-apanya. Artinya, kalau engkau membela Nabi, maka kita akan tentunya berhadapan. Tapi kalau tidak, ya kita sama, buat apa kita berperang? Dan kalau kita berjalan dengan hawa nafsu, kita bagi-bagi aja. Mau apa? Kita berdamai. Kita bisa melakukan apa? Melakukan obrolan yang lebih baik. Maka qala Amr. Tetapi tentunya tidak demikian. Amr datang dengan apa? Dengan pasukan kaum muslimin. Siap membuka Iskandaria. Maka kata Amr, wallahi ma kallamtu rajulan amkara minhu. Demi Allah, saya tidak pernah berbicara dengan seorang yang paling makar daripada dia, yang paling memiliki makar daripada dia. Dia membenarkan apa yang datang dari para nabi, dia membenarkan apa yang datang dari Nabi Muhammad, dan bahkan mendukung dengan nabi-nabi sebelumnya. Tetapi kemudian dia lebih memilih hawa nafsu dan mengajak kita untuk bersama. Ini orang paling makar yang saya dapati kata Amr. Tetapi pada akhirnya Mesir dikuasai oleh kaum muslimin. Amr ibn al-As sebagai pasukan yang diutus oleh siapa? Oleh Umar ibn al-Khattab menguasai Mesir secara keseluruhan. Naam. Tentunya menjadi poin dalam kisah ini apa yang disebutkan oleh raja tersebut, pembesar tersebut, yaitu dia mengatakan raja apa para rasul yang datang ini membawa wahyu, tapi kemudian datang para raja yang menyingkirkan wahyu tersebut dengan hawa nafsunya. Dia bahkan berkuasa dengan mengedepankan hawa nafsunya. Dan kami berada di bawahnya. Dulunya sebelum ini menjadi raja. Kemudian berjalan waktu dia pun menjadi pembesar, menjadi raja. Tetapi dengan hukum yang sama, yaitu hukum hawa nafsu. Siapapun yang berjalan dengan hukum hawa nafsu, sudah diakuin oleh siapa? Oleh raja ini. Tidak akan menang, pasti akan dikuasai dan pasti akan dikalahkan. Tidak akan menang. Ini dalam peperangan. Menggunakan fisik dan kekuatan pasukan. Ketika satunya membela hawa nafsu, satunya membela nas, yang membela hawa nafsu tidak akan menang. Bahkan akan dikalahkan dan bahkan akan dikuasai. Karena itu, jeleknya akibat hawa nafsu. Jeleknya apa? Akibat hawa nafsu. Tercelanya hawa nafsu dan jeleknya akibat hawa nafsu. Tidak akan pernah menang. Dan tidak pernah akan nampak di permukaan. Yang akan menang dan nampak di permukaan adalah apa yang datang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini yang ingin menjadi syahid dalam kisah tadi. Di mana dengan keterangan tersebut kita juga mendapatkan pelajaran bahwa kita setelah menerima agama, mendapatkan hidayah, itu akan hilang kalau kita mengedepankan apa? Hawa nafsu. Kita yang tidak datang nabi dan para rasul, mereka datang nabi dan para rasul. Mereka menggantinya dengan hawa nafsu. Maka hilang kebaikan, hilang tentunya kebahagiaan. Apa yang mereka dapatkan di dunia sifatnya fata morgana. Nah, kalau kita telah memiliki agama, lantas kita lebih cenderung memilih hawa nafsu, maka hilang agama kita. Hilang agama kita. Nasallallahu salamata wal afiyah. Sehingga itu, ya ikhwati fillah, dengan hawa nafsu kita hati-hatilah. Karena hawa nafsu ini sebagaimana nanti akan disebutkan dengan bab setelahnya, betul-betul akan menguasai dan mencelakakan. Hati-hatilah. Menyimpangnya orang-orang yang diketahui tadinya berjalan di atas al-haq, itu karena hawa nafsu. Itu karena hawa nafsu. Hawa nafsu dengan berbagai jenisnya. Tentunya hawa nafsu itu berbagai jenis. berbagai jenis. Namun semua hawa nafsu jelek dan mencelakakan. Hilangnya mereka yang berjalan di atas agama yang hak atau berjalan di atas manhaj yang hak karena hawa nafsu. Dan ini sebagai bentuk peringatan, kita pun sama dengan mereka. Kita juga bisa berpaling dari jalan yang hak kalau kita mengedepankan apa? Hawa nafsu. Bagaimana kok sampai kita mengedepankan hawa nafsu? Syaitan datang menghias-hiasi hawa nafsu tersebut kepada kita. Sehingga kita tertarik. Tertarik dan tertipu dengannya. Dan demikianlah orang-orang yang berjalan di atas kebenaran tersebut tertipu dan tertarik dengannya. Sebagaimana telah kita sebutkan dahulu, ketika ditanya kepada Syekh Muqbil rahimahullah tentang beberapa murid beliau yang menyimpang, apakah mereka tidak mengerti dengan penyimpangan, dengan kesesatan? Kata beliau, enggak, mereka mengerti. Saban hari kami terangkan apa itu hizbiyah, apa itu kesesatan, kebid'ahan, saban hari, setiap hari, dari majlis ke majlis. Seperti seorang yang minum obat, kalau resep dokter mengatakan ini obat, diminum 3 kali 1, ya kan? 3 kali 1. Maksudnya apa? Majlis beliau itu ba'dal duhur, ba'dal asar, ba'dal isya. Berapa? 3 majlis. Dalam 1 hari 3 majlis. Disebutkan berbagai macam bentuk fitnah, kerusakan, hizbiyah, ahlul bidah, wal ahwa. Tidak lepas dari majlis beliau. Saban hari. Seandainya orang yang sakit, sembuh dari penyakitnya. Karena itu ketika dikabarkan kepada beliau, ya Syekh, datang orang-orang yang berniat jelek terhadap dakwah salafiyah di majlismu ini. Kata Syekh, biarkan. Mereka tidak akan tahan. Mereka tidak akan sabar. Kalau mereka sabar, mereka dapat hidayah. Kalau mereka berjalan di atas keinginannya, mereka tidak akan sabar. Satambur, kamu akan lihat. Benar, beberapa orang yang berpenyakit itu lari, keluar. Saban hari mendengarkan saya membicarakan tentang kebid'ahan, hawa nafsu, tentang bahayanya hizbiyah dan yang lainnya. Saban hari, 3 kali sehari. Maka kata beliau, murid-murid ini bukan orang yang tidak mengerti, yang menyimpang maksudnya. Bukan orang yang tidak mengerti bagaimana hizbiyah dan yang lainnya, ngerti. Tapi kenapa mereka menyimpang ya Syekh? Menyimpang karena hawa nafsu. Terkuasai dengan harta. Terkuasai dengan harta. Karena harta ini salah satu bentuk hawa nafsu. Syahwat. Sehingga kita yang memiliki agama yang lurus, kalau seandainya kita mendapatkan anugerah dan taufik dari Allah, agama yang lurus itu, ini bisa hilang dengan hawa nafsu kita. Ini bisa hilang dengan hawa nafsu kita, siapapun kita. Siapapun kita, status kita, awam, talibul ilmi, atau bahkan kita adalah da'i du'at atau masyaikh ilmi. Masyaikh al-ilm. Bisa hilang. Enggak ada yang menjamin. Kalau kita mengedepankan hawa nafsu kita, tidak ada yang menjamin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan syaitan membuat makar, mencari kesempatan, mencari waktu, mencari kapan kita lengah, lalai. Dia masuk dengan rayuannya dari hawa nafsu, makarnya dari hawa nafsu. Wallahul musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala, babu ithmu ashabil ahwa wa ma zayyana lahumu syaitan fiha. Bab dosanya pelaku hawa nafsu atau ashabul ahwa, pelaku bid'ah, pelaku hawa nafsu, hisbiyun dan yang lainnya, wa ma zayyana lahumul syaitanu fiha, dan bagaimana syaitan menipu daya mereka dengan menghias-hiasi kepada mereka dari hawa nafsu ini. Inilah yang kita maksud. Kita mungkin tadinya berada di agama yang lurus, kemudian datang setan, dan setan terus datang berbuat makar, menipu kita, merayu kita, menghias-hiasi hawa nafsu. Akhirnya kita enggak kuat mengikuti hawa nafsu. Wal'iyadzu billah. Karena itu, sebagaimana sudah sering disebutkan, kita selalu meminta taufik kepada Allah. Meminta taufik, berharap agar kita dijaga oleh Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Kita harus selalu meminta taufik, meminta hidayah, meminta tsabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita tidak sedikit, masih panjang sampai akhir hayat kita. Dalam perjalanan itu tergambar atau terpaparkan di hadapan kita saudara-saudara kita yang tadinya semanhaj, tadinya bersama-sama ngaji, taklim, kajian, atau bersama-sama mendatangi na'am daura, muhadhara. Berjalan waktu, ternyata A, B, C, D, E, F, F dan seterusnya satu persatu hilang dengan berbagai macam masalah tentunya, dan yang paling besarnya karena mengikuti apa? Hawa nafsunya. Ini hilang bukan berarti kita orang yang paling selamat dan akan selamat seterusnya. Kalau bukan karena Allah, kita tidak selamat. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan selamat. Apa na'am keistimewaannya kita dari mereka? Tidak ada. Karena itu minta taufik dari Allah. Terpaparkan di hadapan kita si A mana? Ikut A. Si B mana? Ikut B. Si C mana? Ikut ini. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita kalau bukan taufik dan pertolongan dari Allah juga sama. Nas'alullah salamata wal afiyah. Tidak ada jaminan. Syaitan akan terus mendatangkan makarnya, maka hati-hatilah orang yang berjalan di atas al-haq. Waspadai diri kita. Bukan berarti kita nyaman, enak, santai, tidak ada masalah. La. Tidak demikian. Ada yang mengawasimu. Dari para syaitan yang jahat. Kapan nih fulan? Ada masanya, ada waktunya. Tetapi siapa yang dijaga oleh Allah, siapa yang Allah lindungi, tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Maka mintalah kepada Allah yang melindungi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullah an Abi Bakr As-Siddiq an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini dikatakannya ikhwati hadisnya lemah namun maknanya benar. Hadisnya lemah namun maknanya benar. Yaitu dari Abu Bakar As-Siddiq, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaal, alaikum bila ilaha illallah wa bil istighfar fa akthiru minhuma. Dalam hadis yang lemah ini dikatakan, berpeganglah atau banyaklah mengucapkan la ilaha illallah dan banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iblis berkata, akhlaqtun nas bidzunub. Aku sebetulnya telah mencelakakan dan menyeret manusia pada kebinasaan dengan dosa-dosanya. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tetapi mereka mencelakakanku dengan kalimat la ilaha illallah dan meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma ra'aitu dhalika ahlaktuhum bil ahwa. Tetapi ketika saya melihat mereka demikian, maka aku mencari jalan yang lain. Ahlaktuhum bil ahwa. Aku hancurkan mereka. Aku musnahkan mereka dengan hawa nafsu. Fahuwa yuhsibuna annahum muhtadun. Setelah aku bawa mereka kepada hawa nafsu, yang itu menunjukkan kehancurannya, mereka ternyata dengan hawa nafsu menyangka mereka tetap berada di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka merasa berada di atas hidayah Allah. Maka lihatlah orang-orang yang menyimpang. Apakah mereka merasa sadar dengan penyimpangan mereka? Apakah mereka sadar mereka merasa salah dengan kesalahan mereka? Enggak, mereka merasa benar. Wah, kami berada di atas hidayah. Kami berada di atas jalan yang hak. Kami berada di atas jalan yang lurus. Demikian setan menipu mereka dengan hawa nafsu. Padahal mereka telah menyimpang. Padahal mereka telah keluar. Tetapi setan menghiasi-hiasi mereka hawa nafsu. Mereka pun tidak sadar mereka telah menyimpang. Fahum yuhsibuna atau yahsabuna annahum muhtadun. Maka inilah yang dikatakan maknanya benar. Maknanya benar. Yaitu setan membuat makar kepada mereka sehingga orang-orang yang melakukan kesesatan tidak ada yang merasa kesesatan ini salah. Mereka merasa kesesatan tersebut benar. Tidak ada yang melakukan penyimpangan merasa salah dengan penyimpangannya. Mereka merasa bahwa penyimpangan ini benar. Demikianlah orang-orang yang dikuasai dengan hawa nafsunya. Maka ya ikhwati, saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, mintalah perlindungan kepada Allah dari penguasaan setan, dari tipu daya setan, yang kita dihiasi-hiasi apa yang batil nampak indah dan kemudian kita tertarik. Nas'alullah salamata wal afiyah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Terlebih lagi pengetahuan terhadap agama ini sedikit. Pengetahuan terhadap agama ini tidak dalam, maka sangat mudah syaitan menipu kita. Sangat mudah syaitan menipu kita. Jangankan kita, tadi sudah disebutkan para masaikh al-ilm. Para masaikhul ilm. Mereka guru-guru. Mungkin bahkan mereka orang mendalam, luas. Tetapi hidayah milik Allah. Kemudian mereka tertipu. Kemudian mereka tertipu. Dan kemudian mereka dengan tertipu akhirnya menyimpang dari jalan yang benar. Wallahul musta'an. Kemarin sudah kita sebutkan salah seorang syekh bahkan ditokohkan dan dulu ahlu sunnah memandang keberadaannya dulu. Syekh Abdurrahman Jibrin. Syekh Abdurrahman Jibrin rahimahullah. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan memaafkan beliau. Beliau kedudukannya di zaman Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Mufti Saudi Al-Arabiyah, Syekh Jibrin ini, beliau termasuk dalam satu lajnah kibar ulama di masanya Syekh bin Baz. Dan di masa Syekh bin Baz, orang-orang yang duduk di sisi Syekh bin Baz itu orang-orang terpilih, orang-orang yang diketahui akidahnya, prinsipnya, orang-orang yang ada di sisi Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala ketika beliau menjadi mufti. Dewan fatwa, dewan kibar, orang-orang yang terpilih. Salah satunya adalah Abdurrahman, Syekh Abdurrahman Jibrin. Tapi apa? Kemudian karena bersama dengan orang-orang yang bermanhaj ikhwani, bersama dengan orang-orang yang bermanhaj ikhwani, maka dirubah manhaj beliau. Dan disinilah berbahayanya seorang dengan siapa dia duduk kalau dia tidak kenal, kalau dia tidak faham. Al-mar'u ma'a dini khalili. Al-mar'u ma'a man yujalis. Seorang dengan siapa dia duduk, seorang dengan siapa dia berteman, dia bersama. Akhirnya si Jibrin terpengaruh dengan prinsip ikhwanul muslimin. Beliau pun akhirnya dikeluarkan dari dewan senior para ulama di negeri Saudi Arabia. Tentunya mengeluarkannya permintaan para ulama kepada raja. Dan raja pun memutuskan untuk dikeluarkan. Dengan persetujuan tentunya mufti, raja dikeluarkan. Dikeluarkan. Syekh Jibrin. Sebagian kitab fatwa masih diselipkan beliau dengan fatwa-fatwa kontop, apa, fatwa-fatwa yang terkini dan berkaitan dengan ahkam syariah dan yang lainnya. Demikian hawa nafsu. Hawa nafsu. Ada fulan tadinya berjalan di atas, tadinya dia luar biasa. Ya tadinya memang, lihat Syekh Jibrin tadinya. Syekh Jibrin, kita sebut dulu dengan nama Syekh Jibrin, namanya Abdurrahman Ibnu Jibrin. Lihat. Sudah kondisinya kibar dengan usia yang tua. Dan bertambah sangat manhajnya dalam membela ikhwanul muslimin ketika Syekh Ahmad bin Yahya Najmi menulis kitab bantahan kepada Hasan al-Banna, Sayyid Kutub, dan ikhwanul muslimin. Syekh Jibrin menulis surat secara privasi kepada Syekh Ahmad bin Yahya Najmi untuk tidak mencetak dan menggagalkan, mengurungkan bantahannya, untuk tidak mencetak kitab. Tetapi karena Syekh Ahmad bin Yahya Najmi seorang salafi qahd, seorang salafi yang kokoh membela agama yang hak, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi guru Syekh Rabi, maka dibantah Syekh Jibrin dengan kitab, satu kitab kepada Syekh Jibrin yang judulnya kurang lebih dalam terjemahan kita, bantahan kepada siapa yang menginginkan kitab saya tidak dicetak dalam membantah ikhwanul muslimin. Lihat kedudukan beliau dulunya. Kemudian karena hawa nafsu tertipu. Bagaimana syaitan menipu. Ya subhanallah, seorang bisa menyimpang. Maka kita ya tentunya kita kadarkan diri kita. Siapa? Wallahu a'lam bisawab. Tentunya ini nasihat bagi kita semuanya. Bukan bagi orang per orang tertentu, tetapi untuk kita semuanya. Kalau hawa nafsu menipu, dan hawa nafsu adalah senjata setan yang menggiring kita kepada kesesatan, penyimpangan, wal iyadu billah. Qala rahimahullah. Waqala Mansur ibnu Ibrahim. Waqala Mansur ibnu Ibrahim. Idzam tana'al mu'min minasyaitan aw maaf. Waqala Mansur an Ibrahim. Waqala Mansur an Ibrahim. Idzam tana'al mu'min minasyaitan qala min ayna atih? Min ayna atih? Thumma yakulu bala min kibali hawah. Berkata Ibrahim, dan biasanya dinukilkan demikian, Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai, idza imtana al-mu'min, apabila seorang mukmin sudah ditahan oleh setan, qala min aina atihi, min aina atihi, idza imtana al-mu'minu minasyaitan, apabila mukmin masih selamat dari syaitan, maka syaitan pun bertanya, kira-kira dari mana saya mendatanginya? Kira-kira dari mana saya bisa mendatanginya? Maka dikatakan, kamu bisa mendatanginya dari sisi hawa nafsunya. Sehingga setan bisa menguasai seseorang dari sisi hawa nafsu seseorang. Dan hawa nafsu itu tentunya suatu yang nikmat yang nyaman di sisi seorang, karena dengan hawa nafsu dia bisa melakukan segalanya. Dengan hawa nafsu dia bisa melakukan segalanya. Maka setan masuk dari pintu situ. Dan ketika dia dibawa oleh setan, setan tidak membawanya langsung kepada apa yang haram, kepada apa yang jelas-jelas itu syirik, kekufuran. Setan pinter memberi makar atau mendatangkan makar dari suatu yang kira-kira masih samar, kira-kira masih mubah, kemudian diseret kepada apa yang lebih besar. Demikianlah madakhil asyaitan, demikianlah tipu daya setan, cara setan mendatangkan makar. Kalau seorang mukmin masih selamat, walhamdulillah. Tetapi bukan berarti dia akan selamat seterusnya kalau dia tidak waspada. Karena setan bisa mendatanginya dari pintu-pintu yang dia tidak duga. Pintu-pintu yang dia tidak duga. Pintu-pintu yang dia tidak sangka. Setan masuk dari pintu tersebut. Dan salah satu pintu terbaik yang setan bisa masuk ke dalamnya adalah lewat pintu hawa nafsu. Lewat pintu hawa nafsu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari hawa nafsu yang menguasai diri kita semuanya. Allahumma amin. Qala Yahya al-Bukha. Kana al-Hasanu yunzilu ashab al-ahwa bimanzilah al-Yahud wal-Nasara. Adalah Al-Hasan al-Basri. Adalah Al-Hasan al-Basri menempatkan pelaku hawa nafsu, orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya, ditempatkan oleh Hasan al-Basri di tempat sejajar dan semisal Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara. Bukan tentunya mereka Yahudi dan Nasara, tapi di tempat tersebut. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasara sesatnya dengan hawa nafsu. Yahudi dan Nasara sesatnya dengan hawa nafsu. Yahudi dan Nasara telah didatangkan kepadanya Nabi dan Rasul. Didatangkan kepadanya kitab. Didatangkan kepadanya petunjuk dari Allah. Tetapi mereka akhirnya menjadi orang-orang yang menyimpang, kufur dari agamanya. Karena hawa nafsunya. Maka pelaku hawa nafsu, orang-orang yang dikuasai hawa nafsu dalam agama ini sejajar dengan mereka. Sama dengan mereka. Demikian Yahudi, dari salah satu penyesatannya dan ini diabadikan oleh Al-Quran, yaitu mereka lah yang disebut ghair al-maghdub waladhalin. Mereka Yahudi disebut al-maghdub, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Abdallina dalam ayat, mereka adalah orang-orang Nasara. Al-Maghdub, Yahudi, karena mereka berilmu, tetapi tidak mau menjalankan ilmunya. Hawa nafsunya. Kemudian Nasara, mereka beramal, tetapi mereka tidak mau menjalankan, mereka beramal, tapi mereka tidak berjalan di atas ilmu. Dengan hawa nafsunya. Karena itu Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala dari perkataan yang masyhur, mim fasadi min ulama'ina fa fihi syibhun min al-yahud, atau man fasada min ulama'ina fa fihi syibhun min al-yahud wa man fasada min ubadina fafihi syibhun minan nasara. Kata Sufyan Ibnu Uyainah dalam perkataan yang ma'ruf, ulama kita yang menyimpang, mereka penyimpangannya karena serupa dengan Yahudi. Loh, ulama menyimpang serupa dengan Yahudi. Bagaimana itu? Yaitu berilmu tidak mau mengamalkan ilmunya. Dan ada dari kalangan ulama kita yang menyimpang seperti Nasara. Bagaimana itu? Yaitu beramal. Atau ada dari mereka orang-orang salih kita, yang menyimpang seperti Nasara. Bagaimana orang-orang salih bisa menyimpang? Yaitu mereka beramal tapi tidak dibimbing oleh ilmu. Al-Maghdub Ad-Dallina dalam ayat. Maka kalau kita melihat penyimpangan, demikianlah. Seperti Yahudi, seperti Nasara. Hawa nafsu seperti Yahudi dan seperti Nasara. Yaitu mengikuti hawa nafsu meninggalkan ilmu. Mengikuti naam, hawa nafsu tidak mau dibimbing dengan kebenaran. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua. Tetapi waspadalah Syaitan mengawasi. Syaitan musuh kita yang kita tidak lihat dengan mata kita. Jin dari kalangan syaitan tidak kita lihat. Sebagaimana nanti akan dikatakan, jin dari kalangan syaitan yang jahat mengawasi dan berbahaya. Berbahaya. Maka waspadalah. Kita tidak melihatnya, dia melihat kita. Salah satunya jalan terbaik untuk kita, kita meminta perlindungan kepada zat yang melihat semuanya. Dan jin dan syaitan tidak dapat melihat dia subhanahu wa ta'ala. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang baik bagi kita semua. Dan tentunya memberi ilmu yang bermanfaat. Tentunya keterangan ini sangat berharga bagi kita. Siapa yang berjalan di atas agama yang hak ini, atau mereka yang walhamdulillah mendapatkan taufik dengan agama yang mulia ini, dengan manhaj yang na'am, yang benar ini. Ini adalah bimbingan yang sadid, yang lurus. Karena sebagaimana tadi dikatakan, terpapar di hadapan kita berbagai macam bentuk kerusakan, fitnah. Ya Allah, kalau bukan karena penjagaan Allah, kalau bukan dengan pertolongan Allah, kita tentunya tidak akan selamat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.